niat mendekatkan diri kepadanya, membersihkan hati, merubah hal yang buruk menjadi sebuah kebaikan, mencari keberkahan untuk hidup dalam aturan, jauhi yang dilarang, jalankan yang diperintahkan, agar hidup menjadi indah. Yuk kita berhijrah, yuk kita berhijrah, lupakan masa lalu, membuka lembaran yang baru. Mumpung ada umur, belum masuk kubur, mari kita berubah, ayo kita hijrah. Sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, benar-benar hijrah, karena Allah semata. Indah, sungguh indah, si dalam hidup jadi indah, bila kita hijrah. Indah, sungguh indah, si dalam hidup jadi terarah, bila sudah hijrah. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, ayolah kawan semua, kita hijrah. Kita bersujud, mohon ampunannya, atas semua dosa-dosa yang kita buat. Dia penyayang, dia pemaaf, hey, Allah Ta'ala, Jawa-Jawa. Kau berjalan mendekatinya, yeah. Dia berlari mendekatimu. Kembalilah padanya, wahai manusia, back to Allah Ta'ala, Maha Pencipta. Wahai manusia, marilah kita hijrah. Tapi ingatlah, hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wajabasukru alaina mada'a lillahi da'a.